Saungu Petrus pasal tolongu. Ibetubou komi totua totua besi. Komi kaname kouri jai rongo mulangai. Ala ane Maria rongo mutodanom para saya tesan wala tala. Pokaingu mo etu, manggeni ira mumpara saya. Da para lu komi mo tesan nuapa nuapa ka ira. Sabana ane ira manggita komi, me kouri jai ala tala, ante pokaingu tonagasa. Ira kanara keni mumpara saya. Ne sampai ka gayamu agar isa balikuna, eba no kalapenda voomu, bara nompake ramba-ramba bulaba, bara pakea to nasuli-sulina. Tapi ka gayamu kana mopu ngari arantaimu, etumu ngari ingumu to nalusu bonasana. Etumu ka gayana to daan toto malipo, botone liung ga suli olina, riarampang kita alatala. Sabana iwetu vou, pokaingu besi-besi to nagasa, to nompara saya ala tala tempong gaul. Besi-besi itu, nompaka gaya koro ira antene kou rijai rongo nalanggai. Jonjona, isara na tundu rijai Abraham, pada nompangaku ia madikan. Pada komi nireke eva anak-anak isara, ane komi bate namo via mabelo, boda amaika mantingayo nuapa-nuapa. Ibe tubuh komi totua-totua langgai. Komi kana matubu musangganinggani ante rongomu, ante pokaingu tona noto. Toramo, ira da ana simbayu karosona ante langgai. Bila mo ira, sabana ira vou, ni bai ala tala kakatubuan na belo, samperi kasaya-sayana, na simbayu eva komi langgai. Kavia mo etu, ala da amaria nuapa-nuapa, mumbalaba posambayamu. Jadi sampai subuh, komi pura-pura, kana mo songu pekiri bomo songu rara. Posipotove mo samba abu samba, eba tauno sampe subu. Komi kana mo sipoasi mata, samba abu samba, bomo ingu maide rara. Ane Maria tau mo via kajana rijain, ne mo mbabalasi ira ante kajana. Ane ira manguli sinjai komi, ne era pesaba. Agina komi merapi rasinga rijai alatala ka ira. Sabana komi nipokio alatala, moingu mabelo eva itu, ala komi membarata rasi bobelo, garijaina. Riara buku nagasa, nitulisi ibei. Isema-sema madota matubu madamba, pomombarasai katubu to mabelo, ia kana membajagai jilana, ala ne'e motesa to najaana, bone'e mebagiu. Ia kana manggabasaka pokainguna tona jaa, bo mumpovia tona belon. Ia kana mangelo posingga belo, ante mumpasimbuku matubu musingga belo, ante tau-taun tani. Sabana ipue batena nompariara tau tona noa, pade ia nangepe posambaya ira. Tapi ia nangiba tau tonompo via kajaan. Ane komi tunggai mo via pokaingu tonabelo. Isema madota mompo via kajaan kakomi. Na tantu modaria. Tapi ane rapana. Komi rapandasa sabana pokaingu motonanoana. Masanampu umo komi. Ane Maria tau mompandasa komi. Ne'e mai karija ira. Bone'e makini rara. Tapi juju moka tubu moka Kristus, pada mempangaku, ia mempue moto nagasa. Pada komi kana masadia, membasono mpakanoto. Butu-butu tau to mekutana, eva panjaru makari jaipue, tonaria riarantaimu. Tapi komi kana membasono ira, ante malusu bomaiderara. Pada komi kana matubu, ante rarantai to nagasa, ala ane Maria tau manjalai pokaingu muto nabelo, eva to pompara saya Kristus, ira kana mayamboto. Toramu, nabelo para pandasa, saba namu povia to nabelona, ane etu dota ala tala, padera pandasa, saba namu povia kajaana. Sabana Kristus bo uni pandasa, nau da ano via kajaana. Ia na mate sanggani lau samperi kasaya-sayana, nomba sompo silaka manusia. Ia tona noa rarana, na mate nanjaliku kita, tona denggo rara, ala manggeni kita musinjani belo, anti ala tala. korona ni patesi, tapi ia ni pakatubu bali ante kuasa no sanagasa no latal. Tempo Kristus na mate, ia ni keniaka no sanagasa, na lau no patolele te sanggari jaya latala, ka vaya-vayan tau, to ni tarunggu ri peto onto mate, etumo, ira toda na tundu ri jaya latala, tempo Nabi Inuh gaul. Tempo Nabi Inuh dan numpo biasa kaya betena, nanda tempu po sabara ala tala, numpo pea manusia, majeang gari silaka-silaka ira. Tapi tempo uwe nangga buntu, numpa kalodo dunia, aga sake di laut tau nesua riara sakaya itu, sampai nipaka salama, etumo aga palumba alau. Kajadia itu, numpa gambara ka kita, ibenu kita nipaka salama, ante nantuki adam pediu, eva tandaina kita topom parasai po Yesus. Ada itu da anum pegasa gegeng gari korota, tapi ante nantuki ada itu, kita nerapi ala-ala tala, membabai ke kita raranta itu nagasa. Adam pediu itu, numpaka salama kita, sabana Yesus Kristus na tubu baling gari kamaten. Ia neorem pakari suruga, pada neka toko ripeto otoni bila ripangganan wala tala. Pada risetu, pura-pura malaika, boto poparenta, bo karampua-karampua tanah kuasa rilai raba, na tunduri jaina.